alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yawmiddin amma ba'd. Habis baterainya ini kayaknya, Bu. Oke, itu aja. Iya. Habis baterainya ya, kayak. Iya, jazakallah khair ya, Mas. Makasih, Mas. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat yang telah Allah SWT anugerahkan kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini kembali kita berkumpul di Masjid Al-Furqan yang kita cintai ini untuk melanjutkan kembali pelajaran kita membahas kitab Matan Abi Suja yang berkenaan dengan permasalahan-permasalahan fikih, di mana pada pertemuan yang terakhir kita telah jelaskan apa yang menjadi wajib dari al-wudu dan juga apa yang menjadi sunnah-sunnahnya. Cuma yang perlu kita ingatkan, kemarin lupa disampaikan, bahwa ketika berwudu hendaknya seseorang itu menghilangkan apa-apa yang menghalangi air dari kulitnya. Ya, misalnya yang sering terjadi di kaum wanita, kuteks ya. Kuteks itu ada dua macam. Ada yang dia bahannya alami. Jadi dia meresap masuk tanpa dia menghalangi air. Orang yang demikian tidak mengapa. Misalnya menggunakan daun pacar atau kalau bahasa Arabnya inai, ya. Ina itu boleh ya, menggunakan ina. Atau kalau yang sekarang itu saya pernah lihat kuteks bahan dasarnya dari stroberi. Jadi dia persis sama seperti kuteks biasa, cuma bahannya itu alami. Dia tidak menghalangi air dari kulit, ya. Dia cuma mewarnai bagian kuku dan menyatu dengan bagian kuku. Sehingga dia tidak menghalangi air. Maka yang demikian tidak mengapa, insya Allah. Yang tidak boleh, sebagian bahan kuteks yang terbuat dari cat, yang kalau misalnya digesek seperti ini, kadang-kadang dia kelihatan ya, ada lapisan, maka yang ini menghalangi wudhu, sehingga harus disingkirkan terlebih dahulu agar wudhunya sah. Ya, kemudian ya ini yang perlu kita ingatkan, yang kemarin belum sempat kita sebutkan tentang permasalahan perkara-perkara yang menghalangi air dari mengenai tangan. Kemudian bagaimana kalau misalnya seseorang digips? Ya, kadang-kadang ada yang terpaksa tangannya digips. Maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka dia semampunya, bahan ya anggota badannya yang tidak digips, dia wudu seperti biasa. Adapun yang kena gips cukup bagi dia untuk mengusapnya. Selama itu tidak memudaratkan, hanya dia basahi ya, kemudian dia usap. Kecuali kalau itu membuat mudarat, misalnya tangannya diperban, kemudian dia usap, ternyata itu membuat dia menjadi lebih mudarat, maka tidak usah diusap. Nah, misalnya gips, kan gips tidak mengapa ya, gips kemudian kita usap. Ya demikian sah wudunya, insya Allah. Baik, sekarang kita masuk ke pertemuan selanjutnya, atau pembahasan selanjutnya, yaitu tentang permasalahan al-istinja. Ya, istinja ini adalah menghilangkan bekas kotoran, baik dari bekas buang air besar atau buang air kecil. Disebutkan oleh Al-Qadi Abu Suja' rahimahullahu ta'ala, faslun wal istinja'u wajibun minal bauli wal ghaid. Hukum istinja itu hukumnya wajib, baik dari buang air kecil maupun buang air besar. Jadi hukumnya wajib, ya. Wal afdalu ayastanjia bil ahjar, thumma yattabi'uha bil ma. Yang paling afdal kata beliau ya adalah dengan batu kemudian diikuti dengan air. Qala wa yajuzu an yaqtasira 'alal ma aw 'ala thalathati ahjar yanki bihinnal mahal. Fa idza arada al-iktisar ala ahadihima fal ma'u afdal. Dan boleh juga, kata beliau, untuk mencukupkan diri dengan air. Ya, kalau misalnya dia tidak membersihkan kotorannya itu dengan batu, kemudian diikuti dengan air, maka cukup baginya untuk membersihkan kotorannya dengan air saja. Ya. Au ala salasati ahjar, atau dia menggunakan 3 batu. Yang kibiha al-mahal, dia bersihkan 4 kotorannya. Ya. Dia bersihkan 4 kotorannya. Fa idza arada al-iktisar, kalau dia ingin memilih, menginginkan untuk mencukupkan diri dari salah satu dari keduanya tadi, apakah batu atau air, fal ma'u afdal, maka air itu lebih afdal. Maka air itu lebih afdal. Jadi hukum istinja, hukumnya wajib, ya. Jadi kalau seseorang buang air besar, jangan kemudian dia tidak bersihkan, hendaknya dia bersihkan. Dalilnya istinja diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala fa ahmilu ana wa gulamun nahwi idawatan min ma wa anazatan fayastanji bil ma. Kata Anas bin Malik, jadi Anas bin Malik ini dulu pelayannya Rasul alaihi salatu wasalam. Ketika Nabi alaihi salatu wasalam hijrah ke kota Madinah, maka Anas bin Malik ini diserahkan oleh ibunya yang bernama Ummu Sulaim kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk melayani Rasul alaihi salatu wasalam. Sehingga banyak sekali hadis-hadis yang berkenaan dengan kehidupan sehari-hari Rasul sallallahu alaihi wasallam, demikian juga aktivitas beliau di rumah. Ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Di antaranya beliau meriwayatkan tentang gelasnya Rasul alaihi salatu wasalam. Ini penting. Ya, ada sebuah pelajaran penting ya dari riwayatnya Anas. Jadi Anas itu pernah meriwayatkan tentang gelasnya Rasul alaihi salatu wasalam. Beliau alaihi salatu wasalam memiliki sebuah gelas yang terbuat dari kayu. Kemudian diikat, ya. Jadi kan namanya gelas kan dia lingkaran. Nah, ini diikat dengan besi. Jadi gelasnya Rasul kayu kemudian diikat dengan besi. Maka kata Anas bin Malik, ketika itu beliau sallallahu alaihi wasallam minum air dari gelas itu. Minum susu dari gelas itu. Minum nabir. Nabir itu kalau bahasa kita sekarang infused water. Jadi air yang bercampur dengan buah. Ya, sehingga airnya berasa, ada rasa buahnya. Jadi zaman dulu, zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dibuat ya konsep infused water itu. Jadi air direndam entah dengan kurma atau dengan anggur, nanti setelah beberapa waktu kemudian diminum. Ya, segar airnya. Tapi jangan kelamaan. Kalau kelamaan dia berubah menjadi khamr. Terjadi fermentasi. Syekhuna Abdullah pernah cerita ketika musim panas di Mekah, di kota Mekah, ada dua orang talibul ilm, dua orang santri, dua orang pelajar. Dia membuat nabir. Jadi air kemudian dimasukkan kurma, kurma fresh, kurma segar, direndam di air tersebut, kemudian diletakkan di satu tempat. Nah, mereka kemudian tawaf. Mereka kemudian tawaf di Ka'bah 7 putaran. Waktu itu panas sekali. Maka setelah mereka selesai tawaf, mereka cari minumannya tadi, lalu mereka minum. Ya, nabir tadi, air rendaman kurma. Ternyata karena panas yang demikian ekstrim, sudah terjadi fermentasi. Maka apa yang terjadi? Setelah minum itu mabuk. Maka kemudian polisi-polisi kaget. Ini orang kok jenggotan, tampilannya seperti kok mabuk dekat Ka'bah gitu. Ternyata apa? Sudah terjadi fermentasi sehingga berubahlah nabir menjadi khamr. Nah, Nabi alaihi salatu wasalam minum nabir. Demikian juga wal asal, demikian juga beliau alaihi salatu wasalam minum madu. Jadi apa aja? Air putih, susu, kemudian nabir, kemudian madu. Beliau minum dari gelas yang sama. Jadi beliau hanya punya satu gelas. Ya. Jauh beda dengan apa yang terjadi di keluarga kita kaum muslimin. Sekarang kita punya untuk teh gelasnya sendiri, untuk kopi udah beda lagi kopi ya. Kalau teh itu yang bening, kalau kopi yang agak tebel ya kayak mug. Nanti kalau bikin susu coklat panas beda lagi mugnya. Ya, beda jauh kita dengan Nabi alaihi salatu wasalam. Kehidupan beliau sangat sederhana. Nah, hadis-hadis yang semacam ini banyak sekali diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Nah, di dalam hadis ini beliau mengisahkan bagaimana beliau melayani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Anna Rasul sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala." Beliau masuk ke dalam khala, yakni tempat untuk buang air. "Fa ahmilu ana wa gulamun nahwi," maka aku dan seorang pemuda yang sebaya denganku, ya, seorang anak yang sebaya denganku, kami membawa idawatan min ma, membawa satu ember berisi air. "Wa ana zatan," dan kayu tombak. "Wa yastaji bil ma," kemudian Nabi alaihi salatu wasalam beristinja dengan air. Cebok, ya, kalau bahasa kita cebok itu istinja, istinja itu cebok. Jadi beliau alaihi salatu wasalam bercebok dengan air. Kemudian disebutkan dalam matan Abi Suja bahwa boleh juga beristinja dengan batu. Dalilnya, ya, hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, ini kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ata Nabiyya sallallahu alaihi wasallam al-gha'ib fa amarani an atiyahu bi thalathati ahjar." Nabi alaihi salatu wasalam, ya, masuk ke dalam kamar mandi untuk menunaikan hajatnya, masuk ke dalam WC untuk menunaikan hajatnya. Kemudian beliau memerintahkan aku untuk membawakan 3 buah batu. Ya, jadi batu itu dipergunakan untuk bercebok, untuk menghilangkan bekas-bekas kotoran setelah buang hajat. Dalam riwayat yang lain, hadis riwayat Abu Dawud dari Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dhahaba ahadukum ila al-gha'ib falyadhhab ma'ahu bi thalathati ahjar." Apabila salah seorang di antara kalian, ya, pergi untuk menunaikan, ya, buang air besar, untuk buang air besar, "falyadhhab ma'ahu bi thalathati ahjar," maka hendaknya dia membawa 3 batu. "Yastatibu bihinna," untuk beristinja, untuk membersihkan bekas kotorannya atau bercebok. Ya. "Fa innaha tujzi'u," ya, "tujzi'u anhu," karena sesungguhnya 3 batu ini mencukupinya. Jadi cukup baginya untuk membersihkan atau untuk mencebok bekas kotorannya. Ya, ini wajar, ya, karena di sana kan tempat yang agak sulit air. Sehingga apalagi zaman dahulu, kalau zaman sekarang sama saja, ya, daerah Timur Tengah juga melimpah airnya. Mereka menyuling air dari Laut Merah, disuling untuk kemudian dialirkan. Ada banyak uangnya, ya, gampang bagi mereka untuk mengambil air sekarang. Nah, kalau zaman dahulu sulit, sehingga apa? Mereka beristinja dengan batu. Namun hukumnya tetap diperbolehkan, barang siapa yang cebok dengan menggunakan batu, maka yang demikian diperbolehkan. Ya. Dan jumlah batunya adalah 3 butir batu. 3 butir batu. Pakai 1, kemudian dipakai lagi yang nomor 2, pakai lagi yang 3, sampai bersih kotorannya. Baik. Namun yang lebih afdol adalah dengan air. Makanya kata Al-Imam Abu Suja, "Wa yajuzu an yaqtasira 'alal ma' aw 'ala thalathati ahjar." Boleh dia memilih, ya, mau bersuci dengan air atau bersuci dengan 3 batu, atau bukan bersuci, ya, cebok dengan air atau dia cebok dengan 3 batu. Ya, yang kibihinnal mahal, yang penting apa? Tempat keluarnya itu bersih. Tempat keluarnya itu bersih. "Faida arada qasar, faida arada iktisar ala ahadihima falma'u afdal." Kalau dia ingin mencukupkan diri dari salah satu tadi, apakah pakai 3 batu atau pakai air, maka dengan air itu lebih afdol. Jadi apa yang kita lakukan itu lebih afdol dengan menggunakan air. Ya. Dalil yang menunjukkan bahwa, ya, bersuci cebok dengan air itu lebih afdol adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud At-Tirmidzi dan Al-Imam Ibnu Majah dalam sunannya. Qala nazalat fi ahli al-Quba, ya. telah turun sebuah ayat tentang penduduk Quba. Quba itu adalah sebuah kawasan yang tidak terlalu jauh, ya, dia masih termasuk area kota Madinah, ya, terletak kalau saya tidak salah sekitar 6,5 km dari Masjid Nabawi. Dahulu Nabi alaihi salatu wasalam, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebelum beliau memasuki kota Madinah, beliau singgah dulu ke Quba. Kemudian membangun masjid yang pertama dalam Islam, ya, yang dibangun oleh kaum muslimin, yaitu Masjid Quba. Biasanya masuk dalam program umrah. Jadi ada turnya, biasanya setelah satu hari atau dua hari di kota Madinah, diajak jalan-jalan. Salah satunya adalah berziarah ke Masjid Quba. Sana ada keutamaan, barang siapa ya man tatahara min baitihi, barang siapa yang bersuci dari rumahnya, kemudian dia pergi ke Masjid Quba, lalu dia sholat dua rakaat, maka dia mendapatkan pahala umrah. Ya, maka dia mendapatkan pahala umrah. Ya, makanya sebelum apa pergi ke Quba itu wudu dulu. Kalau tour leadernya paham sunnah, dia akan suruh jamaah berwudu dulu, berwudu dari hotel, baru kemudian pergi ke Masjid Quba. Nah, di sana ada ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau saya tidak salah dalam surat At-Taubah. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Fihi rijalun yuhibbuna an yatathharu, wallahu yuhibbul mutahhirin." Di Quba itu ada sekelompok orang yang ingin, yang suka untuk membersihkan diri mereka. Yuhibbuna an yatathharu. Mereka suka untuk membersihkan diri mereka. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mencintai orang-orang yang membersihkan diri mereka. Ya. Ayat ini diturunkan kepada atau diturunkan tentang berkenaan dengan penduduk Quba. Kenapa Allah memuji mereka? Ya, dikatakan bahwa Allah mencintai orang-orang yang mensucikan diri mereka. Qala kanu yastanjuna bil ma wa nazalat fihim hadhil ayah. Karena mereka ya beristinja dengan air, maka turunlah ayat ini kepada atau tentang mereka. Jadi penduduk Quba mereka beristinja dengan air. Ya, sehingga turun pujian Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ini menunjukkan bahwa istinja dengan air itu lebih afdol daripada istinja dengan batu. Alhamdulillah ya, ini sudah menjadi kebiasaan kita di Indonesia bahwa kita beristinja selalu dengan air. Ya. Malah jarang sekali yang beristinja selain dengan air ya. Rasanya kok ada yang kurang kalau enggak beristinja dengan air. Ya, saya pernah menghadiri pernikahan teman, kebetulan teman ini orang asing sehingga pernikahannya pun di sebuah hotel berbintang di Jakarta. Pas mau ke belakang bingung saya, kok nggak ada airnya, toilet kering, ya akhirnya mau tidak mau pakai tisu, kok rasanya ada yang kurang ya. Tetap bagaimana, karena sudah terbiasa menggunakan air, maka apa ada yang kurang. Baik, kemudian apa inti dari cebok ini adalah apa? Yanti bihinna al mahal, dia bersihkan tempat keluarnya kotoran tadi. Maksudnya apa? Ketika buang air besar terutama dia bersihkan betul, ya, dia bersihkan betul lubang tempat keluarnya tadi sehingga tidak tersisa kotoran. Ini yang disebutkan oleh beliau tentang al-istinja. Jadi kalau di kita tidak ada masalah ya. Ketika buang air, ya ibu-ibu juga ya, bagi kaum wanita tinggal disiram sehingga hilang bekas atau sisa-sisa kotoran, baik itu kotoran buang air kecil maupun buang air besar. Kemudian disunnahkan untuk beristinja dengan tangan kiri. Ya, ini yang tidak disampaikan oleh beliau. Ya. Tidak disampaikan oleh beliau, namun kita sampaikan di sini bahwa hendaknya cebok itu dengan tangan kiri. Ya. Para ulama sepakat, disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, bahwa para ulama sepakat, ya, mereka sepakat bahwa dilarang atau larangan terhadap larangan istinja dengan tangan kanan. Jadi untuk apa? Untuk tidak menggunakan tangan kanan dalam beristinja, para ulama sepakat ya bahwa ada larangannya. Namun sebagian ulama atau mayoritas para ulama menyebutkan bahwa larangan ini maksudnya adalah larangan tanzih ya, dan adab, bukan pengharaman. Artinya makruh saja hukumnya, terlarang tapi hukumnya makruh. Apa itu makruh? Artinya apa? Kalau kita lakukan maka tidak berdosa, namun kalau kita meninggalkannya maka ini mendapatkan pahala. Sehingga kalau beristinja dengan tangan kiri, walaupun dia kidal, terkadang ada orang yang tangan bagusnya itu tangan kiri, ya nulis dengan tangan kiri, ya melakukan apa-apa dengan tangan kiri, kidal, maka tetap dia beristinja dengan tangan kiri, bukan dengan tangan kanan. Ya, makan pun diusahakan agar dia makan dengan tangan kanan. Kalau menulis nggak jadi masalah, misalnya dia nulisnya tangan kiri nggak jadi masalah, tapi untuk makan minum tetap dengan tangan kanan, kemudian ya untuk beristinja tetap tangan kiri, walaupun dia didominasi oleh tangan kirinya, tetap ketika istinja dia menggunakan tangan kiri. Ada yang kidal, ibu-ibu ada yang kidal? Nggak ada ya? Saya dulu punya teman kidal, dipaksa oleh guru kalau nulis pakai tangan kanan, jadi tulisannya aut-autan gitu ya, karena memang terbiasa tangan kiri. Ya, tapi bisa, cuma sulit. Ya. Kata ibunya, usahakan biar gak kidal katanya. Tapi kasihan sekali, keringetan deh. Baik, jadi disunahkan istinja dengan tangan kiri. Nah sekarang gimana Ustaz dengan tisu? Ya, sekarang untuk misalnya yang main ke luar negeri, kadang gak disediakan air. Ya, ada teman saya, dia punya akal, ya punya akal-akalan dia, bagaimana caranya agar kita bisa cebok dengan air. Jadi di flush dulu. Pertama di flush, kan habis kan kotoran, ya jangan dibayangkan. Oh ya habis kotorannya, kemudian ganti air baru. Nah air yang baru ini digunakan untuk istinja, kemudian baru di flush lagi, habis itu cuci tangan. Ya, jadi tetap bisa menggunakan istinja dengan apa? Dengan air. Nah demikian juga di pesawat. Ini trik ya, kalau misalnya kita pesawat luar negeri yang berjam-jam, biasanya ada perasaan ingin buang air. Nah itu caranya bagaimana? Ketika dihidangkan minum, itu gelasnya diambil, jangan dikembalikan ke, dibuang ke pramugari. Kenapa? Ini berfungsi ketika kita ingin istinja, karena mereka tidak menyediakan air semprotan. Kemudian kalau kita ngambil, mereka juga nggak menyediakan cidut. Sehingga bagaimana? Kala-kalanya pakai gelas, entah itu baru minum jus apel atau apa, kemudian itu buat menampung air, kemudian kita pakai untuk beristinja. Nah bagaimana kalau memang kondisinya tidak ada air untuk beristinja, maka diperbolehkan dengan menggunakan sesuatu yang sama dengan batu nilainya, ya, yang menggantikan batu. Disebutkan dalam Kifayatul Akhyar halaman 56 bahwa sesuatu yang mirip dengan batu boleh dipakai untuk beristinja dengan tiga syarat. Yang pertama, bendanya suci. Ya, jadi misalnya dia bersuci dengan bangkai, ya, dengan kulit bangkai, nggak boleh. Bendanya harus suci. Kemudian yang kedua, benda tersebut bisa menghilangkan dan menyerap kotoran, sehingga tidak sah beristinja dengan kaca misalnya. Ya, ada potongan beling, ya, atau ada kan apa namanya hiasan-hiasan yang terbuat dari kaca, ya, dibentuk bulat-bulat kemudian biasanya ditaruh di ruang tamu itu. Misalnya dia pakai itu misalnya untuk bersuci, nggak boleh. Kenapa? Karena ini nggak menyerap kotoran, nggak membersihkan, licin dia permukaannya. Ya. Kemudian yang ketiga, benda tersebut bukan benda yang dimuliakan. Ya, makanan misalnya roti, ya nggak ada tisu, roti tawar pun jadi misalnya. Kan, kalau di sana kan ada roti yang sudah agak mengering. Ya roti kalau misalnya ditaruh di apa? Ditaruh di ruang terbuka, kan di sana cuacanya terkadang dingin ya di Timur Tengah, dia mengering. Jadi seperti batu. Ya kalau lempar anjing ya benjol kepalanya ya, keras. Nah ini tetap tidak boleh. Kenapa? Karena ini makanan, suatu benda yang dimuliakan. Jadi syaratnya ada tiga. Pertama dia suci, kemudian bisa menghilangkan dan menyerap kotoran, kemudian dia bukan benda yang dimuliakan. Nah, dalam mazhab Syafi'i itu ada syaratnya juga disebutkan bahwa dia harus benda yang kering, enggak lembab. Jadi kalau ibu-ibu bersuci dengan tisu basah ini enggak boleh menurut mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena dia basah. Justru bisa kalau kering. Kalau kering diperbolehkan. Ya, kalau basah tidak diperbolehkan. Ini dipersyaratkan juga, ya, karena bendanya itu harus yabis. Ya, harus apa? Kering. Ya, jadi keluar dari khilaf jangan pakai tisu basah. Ya. Untuk kita ya, untuk kita dewasa, kalau bayi sih enggak jadi masalah karena mereka tidak dipersyaratkan harus suci ya. Bahkan mereka selalu penuh dengan kotoran. Popok. Ya, popok itu kan fungsinya untuk menampung kotoran. Pasti apa? Bagian belakangnya bayi itu pasti penuh kotoran. Ya, jadi tidak dipersyaratkan untuk istinja untuk pakai tisu kering kalau untuk bayi. Karena pakai tisu basah enggak jadi masalah. Nah, kalau kita dewasa, maka wajib untuk menggunakan tisu yang kering. Ya, maka pada tisu terpenuhi padanya tiga syarat sehingga boleh beristinja dengan tisu. Ya, jadi kalau misalnya kebingungan di hotel nggak ada air, silakan beristinja dengan tisu dengan syarat betul-betul kotorannya hilang. Ya. Baik, selesai kita dari pembahasan al istinja. Ya. Kalau ada pertanyaan silakan disimpan dulu, nanti di akhir kajian silakan ditanyakan. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan yang baru, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kita masuk ke dalam pembahasan adab buang air, adab qada'il hajah. Ya, nggak tahu juga kenapa kok di Indonesia namanya buang air. Ya, kalau di dalam bahasa Arab qada'ul hajah, menunaikan hajat. Ya, menunaikan hajat. Atau al-baul, kencing, wal-gha'id, berak. Tapi mungkin untuk melunakkan, menghaluskan ucapan sehingga disebut buang air. Bahkan sekarang disingkat lagi ya, BAB, BAK. Jadi anak-anaknya diajarin, jangan bilang mau, kalau dulu kan ya, jorok sekali pakai berak ya. Mak, berak mak, bilang ya, itu jorok sekali. Kemudian diganti dengan mak buang air kecil, buang air besar. Sekarang diperingkas lagi, ya mak mau BAK, mau BAB. Ini maknanya sama. Kata beliau di antara adab ini ya, adab ketika buang air, wajtanibu istiqbalil kiblah, wastidbariha, wajtanibu istiqbalil kiblah, wa istidbaroha fi sahra. Di antara adab buang air adalah dia berusaha untuk tidak menghadap kiblat atau membelakanginya bila ia buang air fi sahra, di tempat yang terbuka, bukan di dalam ruangan. Wa yastadibul baula wal ghaifa fil ma'i rakit, dan dilarang dia untuk membuang air di air yang tergenang. Ya, di air yang tergenang tidak boleh kemudian buang air di air yang tergenang. Wa tahta syajarati al-muthmirah, dan juga dilarang dia buang air di bawah pohon yang sedang berbuah. Yang sedang berbuah. Ya. Qala wa fi at-tariq wa dhil. Demikian juga terlarang dia untuk buang air di jalan dan di bawah tempat berteduh. Wasaqabi, demikian juga dilarang dia untuk buang air di lubang. Dilarang dia untuk buang air di lubang. Qala wa la yatakallamu 'alal bauli wal ghaid. Demikian juga hendaknya dia tidak berbicara. Ya, selama dia buang air, ya, buang air kecil atau buang air besar. Wala yastakbilu syamsa wal qamara wala yastadbiruhuma, dan dia hendaknya tidak menghadap matahari dan bulan atau membelakangi matahari dan bulan ketika dia buang air. Ya. Tapi ini hadisnya lemah ya. Hadisnya lemah. Yang tentang apa? Membelakangi matahari dan bulan. Kata para ulama, hanya saja hukumnya makruh karena matahari dan bulan itu adalah ciptaan Allah yang agung, kata mereka. Tapi ini tidak ada dalilnya. Wallahu a'lam. Ini kita akan jelaskan. Baik, ini diantara adab-adab, ya, diantara adab-adab buang air yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, yajtanibu istiqbal al-qiblah wa istidbaruha. Dia menjauhi untuk menghadap kiblat atau membelakangi kiblat fi shahra, ketika dia berada di tempat yang terbuka. Misalnya sedang camping, misalnya ada yang camping kemudian mau tidak mau harus buang air. Tidak ada WC, namanya juga alam terbuka. Maka dia menyepi mencari tempat yang sepi jauh dari pandangan manusia, kemudian dia buang air, ya, dia cari tempat tapi tidak dalam keadaan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Ya, sebagai bentuk penghormatan kepada al-kiblah. Dari larangan ini, ya, larangan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat ketika buang air di tempat yang terbuka, adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Nabi SAW bersabda, "Idza ataitumul ghaita fala yastaqbilul qiblah wala yastadbiruha bibaulin wala ghaid." Apabila kalian mendatangi tempat buang hajat, jadi dahulu sebagian masyarakat Arab di rumah-rumah mereka itu belum ada WC, belum ada tempat buang air. Sehingga apa yang mereka lakukan? Mereka lari ke gurun pasir, kemudian buang air di sana. Tempatnya ini disebut sebagai al-ghaid. Ya. Maka kalau mereka, kata Nabi SAW, apabila kalian mendatangi tempat buang hajat kalian, fala tastadbirul qiblah, jangan kalian menghadap kiblat, wala tastadbiruha, dan jangan pula kalian membelakanginya. Jangan kalian menghadap kiblat dan jangan pula kalian membelakanginya. Bi baulin wala ghaib. Baik itu buang air kecil maupun buang air besar. Sehingga dia harus tahu dulu mana kiblat. Ya, baru kemudian dia buang air. Jangan sampai dia menghadap ke arah kiblat atau membelakangi kiblat. Walakin syarriku au gharibu. Akan tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat. Waduh, gimana nih Ustaz? Kita ini kiblatnya di arah barat, tapi kok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk menghadap timur atau menghadap barat? Berarti menghadap kiblat dong. Nah, ini memahami hadis ini harus sesuai dengan konteksnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu. Ya. Beliau alaih salatu wassalam ketika itu, ini Jaziratul Arabiyah. Ya. Di sini Makkah, di sini Madinah. Utara, timurnya mana? Timur, barat, selatan. Nah, kenapa Nabi SAW memerintahkan para sahabat, walakin syarriku wa gharribu, akan tetapi hendaknya kalian menghadap ke arah timur atau menghadap ke arah barat, karena kiblatnya Nabi SAW berada di sebelah selatan. Jadi tidak boleh menghadap selatan atau membelakangi arah selatan, tidak boleh menghadap selatan atau utara. Karena kalau menghadap selatan berarti menghadap kiblat. Kalau menghadap utara berarti membelakangi kiblat. Sehingga Nabi SAW memerintahkan, syarriku wa gharribu. Hendaknya kalian menghadap ke timur atau menghadap ke barat. Paham? Nah, jangan dibawa ke tempat kita. Kalau Indonesia, kiblatnya di arah barat. Justru kita, ya, harus menjauhi arah barat. Ya, kalau mau buang air di tempat terbuka, maka menghadap ke mana? Ke timur, ke mana? Ke selatan dan ke utara. Paham ya ibu-ibu ya? Jadi jangan kemudian dipahami, oh ini Nabi kok nyuruh kita suruh ngadap ke barat, justru kita melanggar ya larangan menghadap kiblat, karena kiblat kita berada di arah barat. Walaupun enggak pas di barat ya. Barat agak miring sedikit, apa namanya kalau itu? Timur, tenggara, selatan, barat daya. Barat daya ya, kiblat itu berada di barat daya kita. Ya. Nah, ini kalau di ruang terbuka. Ya, kalau di lapangan terbuka, di gurun atau di pantai atau di manapun tempat terbuka yang bukan ruangan. Tapi kalau di dalam ruangan yang demikian diperbolehkan. Ya, kalau dia buang air di tempat yang tertutup, maka boleh saja menghadap ke arah kiblat atau membelakangi kiblat. Walaupun saya lihat ya, masjid-masjid atau rumah-rumah di negeri kita, walaupun dari dalam tetap jarang yang menghadap atau membelakangi kiblat ya. Kalau rumahnya kaum muslimin loh ya. Ya, rata-rata walaupun di dalam ruangan sudah menghadap ke arah utara atau selatan. Ya. Namun ketika di dalam ruangan, maka tidak berlaku lagi larangan tadi. Dalilnya adalah apa yang dikisahkan oleh sahabat Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kata beliau, "Irtaqaitu fawqa dhahri baiti Hafsah li ba'di hajati." Suatu ketika kata Abdullah bin Umar, aku pernah naik ke rumahnya Hafsah. Ya, karena suatu urusanku. Jadi bukan sengaja mau ngintip, enggak. Beliau ada hajat, ada kebutuhan, naik ke rumah Hafsah. Nah, apa hubungannya Hafsah dengan Abdullah bin Umar? Hah? Hafsah itu apanya Abdullah bin Umar? Kok tiba-tiba Abdullah bin Umar kok naik-naik rumahnya perempuan? Karena Hafsah ini adalah kakaknya, saudara wanitanya Abdullah. Kedua-duanya adalah putranya Umar Ibn Khattab. Jadi Umar Ibn Khattab punya seorang anak yang bernama Hafsah, kemudian punya seorang anak laki-laki yang bernama Abdullah. Hafsah dinikahi oleh Rasulullah SAW. Beliau adalah salah satu dari Ummahatul Mukminin. Maka Abdullah naik ke rumah saudara perempuannya tadi untuk menunaikan sebagian kebutuhan beliau. Beliau punya kebutuhan sehingga naik ke atas rumahnya Hafsah. Faraitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu mustadbiral kiblah mustaqbilasyam. Maka ketika itu saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menunaikan hajat beliau dengan membelakangi kiblat dan menghadap Syam. Syam itu arah Palestina ya, bagian utara. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah, beliau menunaikan hajat beliau membelakangi kiblat dan menghadap negeri Syam. Ini Syam di sini. Ya. Sehingga apa kesimpulan hukumnya yang bisa kita dapatkan dari hadis Abdullah bin Umar, kalau di dalam ruangan tidak menjadi masalah mau menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Kemudian apa dalilnya untuk apa larangan buang air di air yang tergenang? Ya, sudah berlalu dari pembahasan kita bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membolehkan hal yang demikian ya dalam bab macam-macam air. Kenapa? Karena dengan membuang air di tempat yang tergenang, kalau dia kurang dari 2 kullah, maka akan mengubah air tersebut menjadi air mutanajis, air yang kena najis, tidak bisa lagi bersuci. Kalau airnya lebih dari 2 kullah, maka ini tetap akan menimbulkan jijik, sehingga air tersebut ya tidak lagi bisa dipakai. Jadi lihat-lihat ya, kalau mau buang air ya, kalau misalnya memang itu menimbulkan jijik ya, seperti orang zaman dahulu ya, buang air di sungai, buang air di danau ya, ini tidak boleh. Kalau misalnya airnya tergenang kemudian atau apa, kalau airnya tergenang maka ini lebih besar lagi larangannya. Karena apa? Kotorannya mandek di situ. Jika ada yang ingin ngambil, loh kok ada kuning-kuning ya. Walaupun banyak jumlahnya, tetap jijik. Maka dilarang untuk buang air di tempat di air yang tergenang. Demikian juga di bawah pohon yang berbuah. Ya, karena ini juga akan menimbulkan kejijikan. Wa fi thoriq, demikian juga buang air di tengah jalan. Ya, jalan jangan bayangkan jalan seperti kita ada mobil motor ya, zaman dahulu kan jalan setapak misalnya kan. Seperti orang di desa ketika ingin menuju sawahnya, dia lewat di jalan setapak. Ya, kalau orang di jalan besar saya kira enggak ada yang mau buang air di jalan besar ya. Tabrak mobil nanti ya. Tapi kalau jalan setapak kemungkinan ada. Misalnya lagi di sawah, kebelet enggak ada WC, akhirnya cari tempat semak-semak, kemudian di jalan setapak itu dia buang air. Nah, ini enggak boleh. Atau di tempat manusia berteduh, wadil, di bawah tempat manusia berteduh. Ya, misalnya ada pohon, tempat orang biasa berteduh, ngasuh di bawahnya. Maka yang demikian juga tidak boleh. Ya, bahkan hukumnya wallahu taala alam, hukumnya haram. Ya, buang hajat di jalan-jalan yang dilewati oleh manusia atau di tempat mereka berteduh, ini hukumnya haram. Kenapa? Karena Nabi SAW menyebutkan orang yang melakukan ini adalah orang yang terlaknat. Terlaknat, itu ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, sering kita mendengar kata laknat. Apa sih makna laknat? Makna laknat adalah al-ib'ad an rahmatillah, dijauhkan dari rahmat Allah. Ya, misalnya ada orang yang mengatakan la'anakallah, semoga Allah melaknatmu, artinya apa? Semoga Allah menjauhkan engkau dari rahmatnya. Ini biasanya untuk menunjukkan dosa besar, bukan dosa yang dianggap remeh. Misalnya Nabi SAW mengatakan la'anallah man akila riba wa mukilahu wa syahidahu wa katibah, semoga Allah melaknat orang yang makan riba, memberi makan riba, yang menuliskan tentang riba dan menjadi saksi dari transaksi riba. Ini bahaya, dosa besar. Ya, demikian juga la'anallah, kata Nabi SAW, la'anallah ya man dzabaha li ghairillah wa la'anallah man ghayyara manaral ard, semoga Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Semoga Allah melaknat orang yang mengubah-ubah patok tanah. Ini semua menunjukkan dosa besar. Menunjukkan dosa besar. Maka hadis yang menunjukkan larangan buang air di jalan-jalan yang biasa dilewati oleh manusia dan tempat-tempat berteduh mereka adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya. Para sahabat atau Nabi SAW mengatakan ittaqu al-la'anain, al-la'anain, janganlah kalian menjadi dua orang yang dilaknat. Ittaqu itu waspada kalian, jangan sampai kalian menjadi orang yang dilaknat, dua golongan orang yang dilaknat. Qalu wa man la'anan ya Rasulullah, siapa dua orang yang dilaknat itu wahai Rasul? Qala alladhi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim, dua orang yang terlaknat atau dua golongan yang terlaknat adalah orang yang buang hajat di jalan manusia atau di tempat-tempat mereka berteduh. Jadi orang yang buang hajat di jalan-jalan manusia atau di tempat mereka berteduh, ini terancam mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati ya, jangan kemudian buang hajat di tempat-tempat tersebut. Bahkan kita diperintahkan untuk menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya, dan ini merupakan tanda keimanan seseorang. Ini prinsip dalam agama kita ya. Jalan atau fasilitas umum itu tidak boleh kemudian ya di dalamnya ada gangguan. Kita menimbulkan gangguan di fasilitas umum itu enggak boleh. Ini adab seorang muslim yang harus dijaga. Bahkan ini menunjukkan keimanan seseorang. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah. A'laha la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil thariq." Karena Nabi alaihi salatu wasalam, iman itu ada 60 sekian cabang. Yang paling tingginya adalah la ilaha illallah. Kemudian yang paling rendahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Jadi menyingkirkan gangguan dari jalan ini merupakan tanda keimanan yang paling rendah. Sehingga enggak boleh seorang muslim kemudian menimbulkan gangguan di jalan. Kemarin sempat viral ya, 2 minggu yang lalu ada jalan protokol di kota Makassar ditutup karena ada hajatan pernikahan. Yang seperti ini nggak boleh ya. Ya karena kepentingan pribadi 1-2 orang kemudian sampai menutup hajat orang banyak. Ini bertentangan dengan prinsip Islam. Maka hati-hati ya. Seringkali kita melihat juga di jalanan, misalnya di kompleks, terkadang orang parkir di luar rumahnya, ya tidak punya tempat parkir, kemudian parkir di depan rumahnya sehingga menyulitkan orang. Kadang-kadang tetangganya mau keluar susah sekali. Yang harusnya jalan itu lempeng bisa keluar, kemudian terhalangi. Maka hati-hati kita ya. Kalau itu orang mendoakan kejelekan kepada kita, bisa dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Karena dia dizalimi. Jalan itu hak bersama, tapi dia jadi susah untuk lewat, atau bahkan nggak bisa lewat sama sekali. Kadang-kadang mau jalannya kecil, mobilnya gede, ya orang susah sekali lewat. Maka hati-hati, takutlah, fattaqu da'watal madlum. Hati-hati dari doa orang yang terdolimi. Fa inna laisa bainahu wa bainallahi hijab, karena tidak ada penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, antara doanya dengan Allah. Maka hati-hati kita ya ketika menimbulkan gangguan di fasilitas-fasilitas umum seperti ini, kita bisa mendapatkan ya dosa. Maka buang hajat tidak boleh di jalan dan di tempat-tempat berteduh. Kemudian juga tidak boleh juga buang hajat di saqab, yakni di lubang tempat tinggalnya hewan. Nah, Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Abdullah bin Sarjas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yubal fil hujur." Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk buang air kecil di lubang. Demikian juga buang air besar ya. Karena buang air besar ini lebih parah daripada buang air kecil. Ya, kaidahnya kalau buang air kecil saja dilarang, maka terlebih lagi buang air besar. Ya, terkadang ada lubang ular, entah lubang tikus atau lubang apa yang semisalnya, maka jangan kemudian buang air di lubang tersebut. Apalagi nanti lagi buang air besar, tiba-tiba keluar binatangnya. Wah. Ya. Jadi mudaratnya, ya ada mudaratnya, sehingga dilarang oleh Nabi alaihi salatu wasalam untuk buang air di lubang, ya tempat tinggalnya hewan. Kemudian kata beliau di sini, wala yatakallamu 'alal baul wal gha'id, dan dia hendaknya tidak berbicara ketika buang air kecil dan juga buang air besar. Jangan malah ngobrol ya sama teman-teman sekantor, kemudian ngerumpi sampai ke WC, ya yang satu di sini, yang satu di sini, lanjut dia ngerumpinya. Ya. Kan biasanya kan kalau di kantor-kantor cuma pakai sekat ya. Pakai partition, ya pakai partisi, kemudian masih terdengar suaranya ngobrol, sampai keluar ngobrol lagi. Yang demikian tidak diperbolehkan, ya hukumnya makruh, ya hukumnya makruh berbicara ketika buang air kecil atau buang air besar. Dalilnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, anna rajulan marra wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabul. Ya, seseorang sedang berjalan, ya kemudian dia melewati Rasul sallallahu alaihi wasallam yang masih buang air. Ketika itu sedang buang air kecil. Ya, tadi sudah kita sebutkan bahwa mereka terkadang ya buang air di tempat terbuka. Bagi yang belum memiliki kamar mandi, mereka terkadang keluar di tempat terbuka untuk buang air. Namun dengan tetap menutup aurat ya. Jadi Nabi alaihi salatu wasalam buang air tapi tetap menutup aurat. Beliau menggunakan sarung atau menutupinya dengan gamis. Jadi apa? Tetap terjaga dari pandangan manusia. Maka kemudian orang ini datang melewati Nabi sallallahu alaihi wasallam fasallama alaihi. Kemudian mengucapkan salam kepada Rasul alaihi salatu wasalam. Ya. Falam yarudda alaihi. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membalas salam tersebut. Padahal hukum membalas salam, apa hukumnya ibu-ibu? Wajib. Kalau memberi salam itu hukumnya sunnah, mustahab. Ya. Kalau membalas salam hukumnya wajib. Tapi Nabi alaihi salatu wasallam tidak membalas salam orang tersebut. Kenapa? Karena beliau sedang buang air. Maka kalau membalas salam saja tidak boleh, apalagi ucapan lainnya. Ngobrol sama istrinya misalnya. Kamar mandi bersebelahan dengan dapur. Isinya lagi sereng, suaminya lagi buang hajat, ngobrol. Gimana, Pak? Ya, Ma, ya. Enggak boleh ya seperti itu. Dan kita itu harusnya apa? Yang namanya di kamar mandi itu secukupnya, jangan lama-lama di kamar mandi. Ya. Terkadang orang lama di kamar mandi, betah banget di kamar mandi, padahal itu tempatnya setan. Jadi jangan lama-lama. Sudah makber selesai, keluar. Jangan kemudian lama-lama di dalam kamar mandi. Ya, apalagi sambil bawa HP. Ya, sebagian orang bawa HP. Kalau zaman dulu orang bawa koran. Ya, buang hajat sambil baca koran, baca KR, ya. Kalau sekarang pegang HP, ya itulah alamat bakal lama di WC itu biasanya. Ya. Kemudian bawa HP, lihat lama baca berita atau baca gosip, baca apa, tiba-tiba setengah jam sendiri di dalam WC. Ya, jangan, ya. Ini adab yang keliru. Justru di WC itu secukupnya saja. Selesai kita menunaikan hajat, keluar. Ya. Dan juga jangan ngobrol ya, jangan ngobrol di WC. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai tidak membalas salam, ya. Padahal orang itu lewat mengucapkan salam kepada beliau, beliau kemudian tidak membalas salam. Kemudian dalam hadis yang lain dari Al-Imam Abu Daud, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, La yakhrujur rajulan yadribanil ghaid kashifaini an auratihima yatahaddatsan. Janganlah seseorang, ya, atau dua orang laki-laki buang air besar lalu mereka saling menyikap aurat dan saling berbicara. Fa innallaha azza wajal yamqutu ala dzalik, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala murka terhadap perkara tersebut. Ya, jadi jangan berbicara kecuali memang ada hajat yang sangat dibutuhkan. Misalnya ada apa, seorang suami misalnya ada tamu, ya, dalam keadaan pagar masih terkunci, istrinya yang nyimpen kunci pagarnya, mana kunci pagarnya, Ma? Ya, kalau dia nggak bilang, nanti tamunya menunggu lama, maka nggak apa-apa, ya, kuncinya di sini misalnya. Ya, kalau ada hajat maka diperbolehkan. Tapi kalau tidak ada hajat, sekedar hajat untuk ngobrol saja, maka yang demikian tidak diperbolehkan. Kemudian di sini disebutkan, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya. Wala yastakbilu syamsa wal qamar wala yastadbiruhuma. Hendaknya ketika buang hajat dia tidak menghadap matahari atau menghadap bulan atau membelakanginya. Maka dzakara An-Nawawi fil Majmu' annal haditsa al-mustanasa bihi fi hadza dhaif. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan dalam Al-Majmu' jilid yang pertama halaman 103 bahwa hadis yang menjadi landasan dalam perkara ini, yakni larangan untuk menghadap matahari atau membelakangi matahari, adalah hadis yang lemah. Bal huwa batil, bahkan hadisnya batil, tidak bisa jadi landasan sama sekali. Jadi dalil yang melarang kita menghadap matahari atau membelakangi matahari dan bulan, ini hadisnya tidaklah sahih. Al-masyhur annahu yukrah al-istiqbal duna istiqbar. Namun sebagian para ulama, ya, yang masyhur tentunya ini dalam mazhab Syafi'i, bahwa dimakruhkan untuk menghadapnya, bukan membelakanginya. Qala al-Khatib fil Iqna, hadza huwa al-mu'tamad. Disebutkan oleh Al-Khatib, yakni Al-Khatib Asy-Syirbini dalam Al-Iqna jilid yang pertama halaman 46, bahwa inilah pendapat yang dipegang dalam mazhab Syafi'i. Jadi mereka dalil yang mengharamkan, yang melarang ini tidak sahih. Tapi tetap mereka mengatakan makruh hukumnya menghadap matahari. Adapun membelakanginya tidak jadi masalah. Makruh hukumnya menghadap matahari karena matahari itu adalah ciptaan Allah yang agung kata mereka. Tapi wallahu taala a'lam, ini pun ya untuk melarang sesuatu kita membutuhkan dalil. Maka dalil yang melarang untuk membelakangi atau menghadap matahari, dalilnya adalah dalil-dalil yang lemah, sehingga tidak dilarang sama sekali. Monggo silahkan kalau mau membelakangi matahari atau menghadap matahari. Cuma kalau menghadap matahari, ya kemungkinan ada mudaratnya. Kenapa? Silau, panas menghadapi matahari. Sehingga silahkan kita membelakangi matahari, tidak jadi masalah. Paham ya? Bahwa tidak ada dalil yang melarang untuk menghadap dan membelakangi matahari. Ini adalah adab-adab buang hajat yang disampaikan oleh beliau, yakni oleh Imam Abu Suja rahimahullahu taala. Lalu kita tambahkan bahwa di sana ada beberapa adab menunaikan hajat yang lainnya yang tidak disebutkan oleh Al-Qadi Abu Suja. Di antara adab tersebut, yang pertama adalah berdoa sebelum masuk WC. Meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap keburukan ya syaitan laki-laki maupun syaitan perempuan. Ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa, ucapan doa bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dengan nama Allah, ya, aku berlindung kepadamu ya Allah dari syaitan baik laki-laki maupun perempuan. Ya. Ya, jadi baca bismillah kemudian membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Doanya pendek ya, insyaallah ibu-ibu bisa menghafalnya dengan mudah. Kemudian di antara adab lainnya yang tidak disebutkan oleh beliau adalah hendaknya kita masuk ke dalam WC dengan mendahulukan kaki kiri dan keluar dengan kaki kanan terlebih dahulu. Masuk terlebih dahulu dengan kaki kiri dan keluar dari kaki kanan. Dalil yang disebutkan oleh para ulama tentang permasalahan ini yaitu kesukaan Nabi SAW menggunakan atau mendahulukan ya bagian kanan dalam perkara yang baik. Ya, kemarin kita sudah sebutkan ya, ketika wudu mulainya dari sebelah mana? Kanan. Ketika Nabi pakai sendal, sebelah mana dulu? Kanan. Ketika bersisir, yang disisir sebelah kanan. Sehingga untuk perkara yang baik-baik itu dimulai dengan ya, sebelah kanan. Ya. Nah, ketika ingin yang namanya buang hajat, ini kita masuk ke tempat yang buruk ya, tempat kotoran. Maka disunahkan untuk mendahulukan kaki kiri terlebih dahulu. Ini dibiasakan kalau masuk ke tempat kotor seperti WC, yang didahulukan adalah kaki kiri. Kemudian keluar dengan kaki kanan, karena kita pindah dari tempat yang kotor ke tempat yang bersih. Jadi ini adabnya ketika masuk dan keluar WC. Masuk dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan. Kemudian yang selanjutnya yang tidak disebutkan oleh beliau adalah tidak membawa sesuatu yang bertuliskan nama Allah. Ya, misalnya mushaf Al-Qur'an atau apapun itu yang bertuliskan Allah. Terutama mushaf ya, kebanyakan mushaf. Kalau di Timur Tengah termasuk koran ya. Kenapa koran enggak boleh juga dibawa? Karena nama yang sangat populer di tengah-tengah mereka adalah Abdullah. Nama Allah itu sering disebut di koran. Ya alhamdulillah, udah ada Allah di situ ya. Ya, misalnya lagi mau wawancarai seorang tokoh masyarakat. Alhamdulillah, karena rahmat dari Allah kita bisa melaksanakan program ini. Udah ada nama Allah ya. Berarti apa? Kalau di sana tidak boleh bawa koran ke dalam kamar mandi. Karena ihtimalnya besar sekali di dalamnya terdapat penyebutan nama Allah. Ya. Nah, bagaimana kalau seseorang membawa mushaf Al-Qur'an? Ya, kalau dia tinggalkan di luar hilang. Ya. Ya kayak di pondok pesantren ya, kalau kami dulu di pondok pesantren misalnya pasti ada Qur'an saku, bawa Qur'an saku. Gimana kalau misalnya ditaruh di luar? Biasanya ada yang iseng, tiba-tiba hilang, ada yang mengambil, ya, atau ketika dalam perjalanan misalnya, ya mampir ke satu tempat, harus ke belakang, bawa mushaf di sini ya. Ini bagaimana? Maka kalau memang dikhawatirkan kalau ditinggalkan di luar WC akan hilang, maka tidak mengapa dia bawa ke dalam WC dengan tetap berusaha menutupinya. Jadi Qur'annya ditutup, jangan dia buka Al-Qur'annya. Ya, maka yang demikian tidak mengapa. Ya, kalau mushaf saja boleh, berarti HP yang ada mushafnya boleh enggak? Boleh. Ya, boleh. Ya, dalil yang menunjukkan kebolehan membawa Al-Qur'an ke dalam kamar mandi ini adalah orang-orang yang menghafalkan Al-Qur'an. Ya, mereka menghafal Al-Qur'an di memorinya, di hatinya. Ya, tetap boleh masuk ke dalam kamar mandi, sehingga ketika Al-Qur'an itu berada dalam memori HP kita dan dia tidak akan muncul kecuali kita hidupkan, maka yang demikian diperbolehkan. Jadi tidak perlu ibu-ibu yang Al-Qur'annya apa yang HP-nya ada Al-Qur'an untuk kemudian meninggalkan HP di luar. Aduh Ustaz, ada Al-Qur'annya ini ya, udah tinggal di luar masuk WC. Ya, itu namanya sedekah ya. Hilang ya, silakan dibawa ke dalam kamar mandi. Kemudian di antara adab juga buang air setelah kita menunaikan hajat kita kemudian keluar ya, maka disunnahkan kita untuk mengucapkan ghufranak. Ghufranak. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja minal ghaid qala ghufranak. Nabi alaihi salatu wasalam ketika beliau keluar dari kamar mandi, beliau mengucapkan ghufranak. Ghufranak artinya ya Allah, aku mohon ampunan-Mu. Ya. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syarah dia di Shalihin, mengapa kita diperintahkan atau disunnahkan untuk mengucapkan ghufranak setelah buang hajat? Ya, karena kita baru saja mengeluarkan kotoran dari dalam tubuh kita. Yang namanya buang air kecil atau buang air besar kan mengeluarkan kotoran, hal yang memudaratkan kita, ya, keluar dari tubuh kita. Oleh karena itu ketika kita keluar, kita meminta agar Allah Subhanahu wa taala juga mengeluarkan dosa-dosa kita. Makanya kita meminta agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita. Ghufranak. Maka barang siapa yang sudah keluar kotoran hissi, kotoran yang sifatnya fisik dari dia, kemudian juga keluar darinya kotoran yang bersifat dosa, yang bersifat batin, yakni berupa dosa, maka sempurna dia. Keluar semua kotoran dari dirinya, baik kotoran yang sifatnya fisik maupun kotoran yang sifatnya batin. Inilah alasan mengapa Nabi alaihi salatu wasalam ya menuntunkan kita setiap kali keluar dari menunaikan hajat kita mengucapkan ghufranak. Ya. Dan ini ketika ketika kita menunaikan hajat ya. Kalau misalnya ada keperluan di kamar mandi tapi bukan untuk menunaikan hajat, maka tidak disunnahkan. Baik mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith dan ghufranak, ini diucapkan ketika ingin menunaikan hajat ya. Misalnya ingin mengambil sesuatu, ambil sikat kamar mandi ya, tidak disunnahkan untuk membaca doa-doa ini ya. Inilah beberapa adab dari adab buang air yang tidak disebutkan oleh beliau dalam kitab, maka kita lengkapi. Dengan demikian selesai kita dari pembahasan istinja ya, permasalahan cebok dan juga adab buang air. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke dalam pembahasan pembatal wudu. Ya, alladzi yunkidul wudu. Ya, ini perkara-perkara yang membatalkan wudu. Ini akan jadi pembahasan kita pada pertemuan yang akan datang bismillah taala. Naqif ilahuna. Baik, kalau ada yang ingin ditanyakan terutama yang berkenaan dengan tema yang kita bahas, kami persilakan.